بارك الله فيك وفيكم البركة. بارك الله فيك. Dia mendoakan saya, semoga engkau diberkahi Allah. Jawabannya, وبارك الله فيكم وفيكم البركة. Kamu pun juga mendapat berkah yang sama. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyuruh kita pindah dari saf awal? Kita datang ke masjid duduk di saf awal. Karena saf awal untuk orang penting. Apakah kita tetap di saf awal atau pindah ke belakang? Bukankah orang yang duduk lebih duduk, yang lebih datang duduk di depan? Syukran, afwan. Jazakallahu khairan. Kalau dikatakan syukran, jawabannya afwan. Kalau dia katakan jazakallahu khairan katsira, semoga Allah memberikan balasan yang banyak, jawabannya wa iyyaka wa iyyakum, you too, kamu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke masjid, duduk sop pertama. Diusir sama petugas, mundur ke belakang. Sini ada pejabat-pejabat. Kan dalam Islam, siapa yang datang duluan, dia sop pertama. Saya di Malaysia berapa kali tausiah, ada masjid, masjid besi di Putrajaya. Sampai di sana saya sholat, kemudian ditunjukkan oleh jamaah, ini tempat Tun Mahathir Muhammad sholat Jumat. Kan di sop pertama, belakang dekat pintu. Dia tahu dia terlambat karena banyak tugas kerja negara. Dia datang terlambat di sop belakang. Datang duluan, depan. Kembali kepada ajaran Islam. Kalau mau cepat, datang depan. Lambat, sop belakang. Kalau diusir orang, kalau kuat, pertahankan. Kalau tak kuat, mundur. Wallahu a'lam bishawab.